Puji Tuhan. Shalom semua. Puji nama Tuhan. Hari ini kita diberkati Tuhan luar biasa ya. Kita bisa sama-sama kembali dalam Zoom online kita. Kita mau belajar sama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Handling failure. Mengatasi kegagalan. Wow, tema kita bulan ini mengatasi kegagalan. Jadi begitu banyak ya orang-orang tuh maunya sukses, berhasil. Tapi bagaimana kalau terjadi kegagalan dalam hidup kita? Tapi puji Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi kami sekeluarga mengucap syukur yang luar biasa. 3 minggu yang lalu kami menyelenggarakan pernikahan anak kami, Kevin. Dan mengucap syukur yang luar biasa itu semua dilancarkan oleh Tuhan karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Tapi hari ini topik ini adalah sangat menarik karena mengatasi kegagalan. Setiap orang dalam kehidupan ini mungkin merasa pernah gagal. Ada nggak di sini kira-kira yang tidak pernah mengalami kegagalan dalam kehidupannya? Ada di sini yang tidak pernah mengalami kegagalan dalam kehidupannya? Kegagalan itu adalah hal yang mungkin sangat gak enak. Semua orang maunya lancar, berhasil, sukses. Tapi bagaimana kalau gagal? John Ortberg mengatakan, kegagalan itu tidak membentuk Anda. Cara Anda yang merespon kegagalanlah yang membentuk Anda. Failure does not shape you. The way you respond to failure shapes you. Jadi kegagalan itu memang diizinkan di dalam kehidupan kita untuk membentuk kita. Cara kita merespon kegagalan itu adalah yang bisa membentuk kita. Kita mungkin kalau ada teman kita yang gagal, kita mungkin bisa dengan mudah mengatakan, ayo jangan putus asa, ayo bangkit lagi. Dari kegagalan itu pasti Tuhan akan membukakan jalan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Mungkin kita akan mudah mengatakan untuk memotivasi teman kita atau kerabat kita atau siapapun yang mengalami kegagalan. Tapi apabila kita mengalaminya sendiri, mungkin tidak semudah itu kita mengatasinya. Tidak semudah kita mengucapkan, kita mempraktekannya. Kegagalan adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa terpisahkan. Ya, gagal dalam hal apa saja ya. Mungkin ibu-ibu rumah tangga, mungkin dari hal yang kecil-kecil aja. Gagal dalam bikin kue. Ya kan? Gagal dalam memasak. Gagal dalam pekerjaan. Dalam mencari kerja. Gagal dalam bisnis. Gagal dalam menjalankan peran sebagai orang tua, sebagai anak, atau apapun. Kegagalan-kegagalan, gagal dalam pelayanan, atau apapun. Kegagalan itu banyak. Gagal dalam hubungan, dan di saat kita gagal, itu kita pasti rentan untuk berpikir, aduh ini adalah akhir dari segalanya. Aduh, apakah ada lagi hal-hal yang baik yang aku bisa lakukan? Apa akan ada lagi kesuksesan yang bisa aku dapatkan? Mungkin saat kita gagal, itu kita pasti akan tertekan, pasti akan putus asa. Apabila mungkin banyak orang yang stres kalau gagal dalam bisnis. Dia sudah investasi banyak uang, tahu-tahu gagal. Itu banyak orang yang bisa stres. Bahkan-bahkan banyak yang mengakhiri hidupnya karena rugi banyak sekali. Terkadang kita juga menyalahkan Tuhan. Mengapa kita mengalami kegagalan? Kegagalan bukanlah tentunya yang diinginkan oleh seorang, semua orang. Semua orang pasti mau mengharapkan sukses, sukses, sukses, berhasil, lancar, lancar, lancar. Itu doa kita semua. Tetapi saat kegagalan Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita meresponinya. Karena itu yang akan membentuk kehidupan kita. Yuk, sebelum kita lanjutkan, ayo kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih kalau hari ini kau izinkan kami bersama-sama belajar. Belajar akan arti kegagalan. Bagaimana kami bisa mengatasi kegagalan dalam kehidupan ini. Kami semua mau hidup sukses, mau hidup berhasil. Tapi kadangkala Tuhan kalau kami merasa gagal, gagal dalam hal apapun Tuhan. Kami mau belajar saat ini bagaimana mengatasinya. Kami mau Tuhan tampil sebagai pemenang dari setiap kegagalan yang ada. Kami tidak mau terpuruk jatuh, tapi kami mau bangkit, kami mau get up, kami mau bangkit dan mengalahkan kegagalan itu sehingga melalui kegagalan yang ada kami bisa belajar dan kami bisa tetap tampil sebagai pemenang. Untuk kegagalan kami itu kami boleh persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana Tuhan memimpin kami, mengatasi kami Tuhan melampaui kegagalan itu. Pimpin kami, bukakan mata hati, pikiran, dan telinga kami sehingga setiap kebenaran firman-Mu boleh benar-benar menjadi berkat, menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah Roh Kudus, Kami persembahkan semua ruang dan waktu ke dalam namamu Tuhan Yesus. Engkau sediakan mengurapi mulut bibir hambamu ini Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi kehendakmu saja boleh disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin. Theodore Roosevelt mengatakan satu-satunya orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Ya, jadi kalau orang yang tidak pernah gagal, orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Anak-anak sekolah pun mungkin bisa merasa, aduh Pami, aku gagal dalam ujian kali ini. Aku kok nggak berhasil dalam tes kali ini. Aku gagal dalam pertandingan. Aku nggak jadi pemenang. Jadi kegagalan itu bisa dirasakan oleh siapa aja. Mau anak-anak yang lagi kecil sekalipun sampai ke orang tua. Karena itulah bagian dari proses kehidupan. Dalam kegagalan itulah kita dibentuk, kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Entah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sendiri, atau kesalahan-kesalahan yang kita sengaja, kesalahan-kesalahan yang kita sengaja, atau mungkin kesalahan karena kebodohan kita, karena kesombongan kita, atau mungkin karena kita tidak melibatkan Tuhan sehingga kita gagal. Jadi banyak sekali penyebab kegagalan itu. Atau kadang-kadang kita, aduh kita sudah berusaha keras, sudah melakukan ini, melakukan itu, tetapi kita tetap, kenapa tetap gagal juga? Begitu banyak hal yang bisa menyebabkan kegagalan. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, orang bilang gitu. Ya, tapi banyak orang nggak mau gagal, maunya terus berhasil. Tapi kalau orang berhasil terus, orang bisa membuat orang jadi sombong atau lupa akan Tuhan. Jadi sebenarnya kegagalan itu, kesalahan yang kita buat sehingga kita merasa gagal itu sebenarnya seringkali Tuhan memang izinkan untuk apa? Untuk membentuk kita. Tapi bagaimana kita meresponi kegagalan itu? Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengubah kegagalan itu menjadi kemenangan dalam Tuhan? Ya. Kita anak-anak Tuhan, kita nggak mau terpuruk dalam kegagalan. Kegagalan kalau kita gagal, ya udah nggak apa-apa. Semua orang pasti pernah gagal. Tapi bagaimana kita mengubah kegagalan itu menjadi satu kemenangan dalam Tuhan? Ya. Jadi kalau ada kita melihat ada orang yang berhasil, ada orang yang gagal, ada orang yang gagal tapi kemudian dia berhasil, kenapa? Ya itu karena dia bisa bersikap dalam kegagalannya. Sikapnya yang menentukan, sikap orang itu yang menentukan apakah orang itu akan berhasil atau gagal. Yang pertama, bagaimana kita bersikap dalam menghadapi kegagalan? Ada tiga. Yang pertama yaitu mengakui kegagalan. Wah, kayaknya kok gampang amat mengakui kegagalan. Sebenarnya nggak gampang loh itu. Banyak orang kalau gagal itu malu. Aduh aku gagal. Udahlah orang-orang nggak perlu tahu lah. Banyak orang malu. Mengakui kegagalan. Karena kegagalan itu banyak hal. Bisa-bisa karena kita sombong. Atau karena kita lalai. Atau karena kita lupa diri. Atau mungkin kita nggak sengaja juga kita bisa gagal. Atau kadang-kadang memang kita mengandalkan kepintaran kita sendiri. Tidak menanyakan, mengandalkan hikmat Tuhan. Tidak bergantung pada Tuhan, kita bisa juga gagal. Jadi banyak hal yang menyebabkan kegagalan. Dan tidak mudah bagi orang mengakui kesalahannya. Seringkali orang merasa, aku sudah benar, aku sudah melakukan semua yang benar, tetapi gagal. Dan malah menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan. Nah, tetapi Amsal 28 ayat 13 mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi barang siapa mengakui pelanggarannya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi jangan kita sembunyikan kesalahan kita. Jangan kita sembunyikan pelanggaran kita. Gak apa-apa kalau kita salah dan kita gagal. Akui aja. Karena dari situ kita akan bisa belajar dari kesalahan kita. Jadikan kegagalan itu sebagai satu pengalaman. Pengalaman yang berharga. Belajar dari kesalahan dan kegagalan yang terjadi dan kita tidak mengulanginya lagi. Saat kita mengakui kegagalan kita, saat kita mengakui kesalahan kita, itu kita berarti menyadari bahwa kita ini manusia ini terbatas dan kita membutuhkan Tuhan. Jadi jangan jangan kita menjadi orang yang terlalu sempurna. Jangan menjadi terlalu sempurna, terlalu perfect. Gak apa-apa kalau orang melihat kita tidak sempurna, tidak perfect, atau kadang-kadang kita melakukan kesalahan, atau gagal dalam sesuatu. Sebenarnya nggak apa-apa. Tetapi banyak orang malu. Banyak orang menutupi dengan segala macam cara sehingga terlihat dari luar. Orang melihatnya sebagai orang yang sangat perfect. Hidupnya sangat sempurna. Tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak pernah gagal. Semua baik. Justru saat kita belajar tampil apa adanya. Kalau kita salah, ya nggak apa-apa. Kalau kita tidak sempurna, ya tidak apa-apa. Kalau kita pernah melakukan kegagalan pun, ya nggak apa-apa. Asalkan kita mau berubah, asalkan kita mau belajar, atau kalau kita asalkan kita mau disempurnakan, hati kita mau dibentuk. Di situ lebih baik daripada terlalu sempurna dan terlalu perfect di mata orang. Karena Rasul Paulus mengatakan, Firman Tuhan mengatakan di 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, ini Rasul Paulus ya saat ia merasakan ada duri dalam dagingnya. Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kulah kuasa, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Firman Tuhan katakan itu, gak apa-apa, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahan kita, dalam keterpurukan kita, dalam kegagalan kita, Tuhan bilang, disitulah kuasaku menjadi sempurna. Kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Dan Rasul Paulus katakan, terlebih suka, sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dalam kelemahan kita, disitulah kita belajar mengandalkan Tuhan. Dalam kelemahan kita, disitulah kita menunjukkan bahwa kita manusia ini nggak sempurna. Hanya Tuhan yang punya kesempurnaan itu. Justru sebenarnya kalau kita merasa gak sempurna, kita ada kesalahan, kita ada pelanggaran, kita gagal, tampil apa adanya saja, gak usah belajar menutup-nutupi. Akui kesalahan kita, akui kelemahan kita, dan kita bertobat, bertobat di hadapan Tuhan. Minta ampun. Karena Tuhan pasti akan bisa, Allah kita adalah Allah yang sanggup memulihkan, memulihkan keadaan. Dan Tuhan katakan dalam kelemahan, di saat-saat kita mungkin tidak berdaya, di saat-saat kita mungkin lemah, disitulah kuasa Tuhan akan melingkupi kita. Dan kita akan menunjukkan saat kita bisa bangkit, saat kita akan bisa mengalahkan kegagalan itu, kita bisa tunjukkan inilah Tuhanku yang punya sempurna. Inilah Tuhanku yang mengatasi segala kekelemahanku, mengatasi setiap kegagalanku. Dan kita bisa persembahkan setiap kekurangan kita, setiap keberhasilan kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, jadi tidak apa-apa. Kalau saat ini kita merasakan mungkin kita lemah, ada kekurangan, atau kegagalan, atau ada kesalahan kita lakukan, tidak apa-apa. Disitulah kuasa Tuhan akan melingkupi kita. Dalam kelemahan kita, disitulah kuasa Tuhan akan bekerja. Kalau kita terlalu hebat, merasa terlalu hebat, merasa terlalu sempurna, kita akan menghalangi kuasa kasih karunia Tuhan melingkupi kita. Amin. Ya, jadi semangat, tetap semangat. Di balik setiap kegagalan pasti ada jalan keluar, pasti ada kemenangan dalam Tuhan. Izinkan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan Tuhan sanggup, Tuhan Allah yang sanggup memulihkan segala keadaan. Amin. Ya, jadi akui kesalahan, datang pada Tuhan. Tuhan kita adalah yang selalu menerima kita apa adanya. Contohnya, salah satu contoh dalam Alkitab yaitu kisah anak yang hilang. Ya, ingat semua ya kisah anak yang hilang. Bagaimana anak yang bungsu itu meminta semua harta warisan dari ayahnya. Dia pikir dia bisa berhasil, ternyata dia berfoya-foya, menghabiskan semua hartanya, dan habis. Dia harus makan dari kandang babi. Dia gagal, hidupnya gagal, terpuruk, malu. Tapi dia akui kesalahannya. Dia akui kesalahannya. Di rumah bapakku aku bisa mendapat makanan yang jauh lebih baik. Dia akui kesalahannya, dia tidak malu. Dia balik ke rumah bapaknya. Dia akui kesalahannya. Dan bapaknya menerima dia dengan tangan terbuka. Dan dia kembali mendapat kasih karunia dari bapaknya. Dia nggak layak. Tapi kasih karunia Tuhan melingkupi anak bungsu ini. Jadi akui aja. Jangan kita malah lari dari Tuhan di balik setiap kesalahan atau kegagalan kita. Karena Tuhan kita adalah Allah yang akan selalu menerima kita apa adanya. Ya, ayo belajar mengakui kesalahan kita, belajar mengakui kegagalan kita. Dalam kelemahan kita, kuasa Kristus turun menaungi kita. Amin. Yang kedua, get up. Saat kita gagal, bagaimana sikap kita? Get up, bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Jangan putus asa. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Firman Tuhan di Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi 7 kali orang benar jatuh akan bangkit kembali. Orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi semua orang benar atau orang fasik itu biasanya itu pernah gagal, tapi yang membedakan adalah apabila kita adalah anak-anak Tuhan, apabila kita adalah anak-anak orang yang percaya pada Tuhan, kita bisa bangkit kembali. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan adalah permulaan yang baru, yang lebih baik dari yang Anda jalani sebelumnya. Contoh-contoh dalam Alkitab, tokoh-tokoh dalam Alkitab yang pernah gagal, siapa? Musa. Musa dia pernah gagal mengendalikan diri saat dia melihat ketidakadilan di Mesir. Gagal dia mengontrol diri loh, dia membunuh, bayangkan membunuh orang Mesir sampai dia harus kabur. Bayangkan Musa gagal, dia dari seorang Prince of Egypt, seorang pangeran, menjadi seorang buronan. Buronan dia menyembunyikan diri. Dari seorang yang tinggal di istana Firaun, istana raja, dia harus tinggal di padang gurun. Dia gagal. Dari seorang yang sangat dihormati, sangat disegani, dia menjadi bukan siapa-siapa. Orang bahkan dia buronan, dikejar-kejar, dia ketakutan, hidup dalam ketakutan. Dia pernah gagal. Siapa lagi? Daud. Daud adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa, penyembah Tuhan yang luar biasa. Tapi dia pernah gagal. Pernah gagal mengendalikan nafsunya, sehingga dia tergoda, terpesona oleh Bathsheba, dan merencanakan hal yang tidak baik, berzina, dan bahkan membunuh juga, membunuh Uria, suaminya Bathsheba. Bayangkan, gagal. Petrus. Apalagi Petrus. Setiap hari bergaul dengan Tuhan Yesus. Setiap hari hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sudah ingatkan dia loh. Hei Petrus, hati-hati. Dia sombong, saya tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun semua orang meninggalkan engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia sombong. Tuhan Yesus ingatin loh, kamu sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu akan menyangkal aku. Dan benar saja, dia menyangkal Tuhannya sendiri. Dia merasa gagal, gak gagal. Gagal pasti hancur hati. Di saat-saat terakhir Tuhannya, dia menyangkal Tuhannya, gagal. Kegagalan bisa terjadi pada siapa saja. Pada orang yang beriman sekalipun. Pada hamba-hamba Tuhan sekalipun. Kegagalan bisa terjadi. Tetapi, Amsal kembali mengingatkan, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bisa bangkit kembali. Bisa bangkit kembali. Get up, bangkit kembali. Inilah yang membedakan saat kita percaya pada Tuhan. Dan Tuhan adalah Allah yang menerima kita. Allah yang gak pernah meninggalkan. Bahkan Allah yang mencari saat kamu gagal, saat kamu bertobat, menyadari kesalahan kamu, menyadari kekeliruan kamu, Tuhan tetap bisa pakai kamu. Tuhan bisa pakai kita semua. Tuhan memakai Musa, walaupun Musa membunuh, menjadi seorang buronan. Tuhan bisa tetap pakai Musa. Tuhan cari Musa, Tuhan menampakkan wajahnya pada Musa. Dan Tuhan pakai Musa sebagai pemimpin bangsa Mesir. Pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Menjadi seorang pemimpin yang hebat. Daud, walaupun Daud sudah berdosa, berzina, bahkan membunuh. Tapi tahu Daud bertobat, dia menyadari kesalahannya. Dia bertobat minta ampun sama Tuhan. Tuhan tetap pakai Daud menjadi Raja Israel yang paling suksesnya sejarah. Tuhan pakai Petrus dari seorang yang menyangkal Tuhan. Tuhan cari dia pada saat Tuhan bangkit. Tuhan cari Petrus dan Petrus dipakai Tuhan sebagai rasul yang terbesar. Menginjili orang, 3.000 orang bertobat di hari Pantekos. Tuhan bisa pakai siapapun. Saat Adam dan Eve jatuh dalam dosa, dia gagal. Tapi Tuhan memberikan Adam dan Eve pakaian untuk menyelimuti tubuhnya yang telanjang. Itu adalah bukti bahwa Tuhan memberikan kasih, tetap memberikan kasih, tetap memberikan pengampunan bagi Adam dan Eve. Walaupun sekalipun dia sudah berdosa, dia sudah gagal. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Jangan terpuruk dalam kegagalan. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Orang-orang besar di dunia ini pernah mengalami kegagalan. Walt Disney. Ya, semua tahu kan Walt Disney. Raja hiburan, raja industri hiburan Amerika Serikat yang pembuat film Mickey Mouse, Disneyland. Itu orang yang luar biasa. Tetapi dia mengalami begitu banyak kegagalan. Dia pernah mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Dia mengalami bagaimana serikatunya itu ditolak. Dia mengalami pada saat dia mau mau membangun Disneyland 302 kali penolakan-penolakan dari investor. Dia mencari investor yang mau mendukung dia membangun. Dia mengalami begitu banyak penolakan. Tapi dia tidak putus asa. Dia tetap bangkit. Dia tetap semangat. Setiap orang pernah mengalami kegagalan, dan kalau kita melihat orang-orang sukses saat ini, pasti mereka pernah mengalami kegagalan, tapi mereka bangkit kembali. Kolonel Sanders, pemilik founders KFC, di usia 73 tahun, bayangkan, 73 tahun, kalau orang Indonesia sudah pensiun, tapi dia baru memulai karirnya di situ, menjadi sukses dan terkenal, tetapi pernah mengalami berbagai macam penolakan. Berkali-kali 1.000 investor, berkali-kali orang dia mau investor untuk menjual resepnya itu, resep kentangnya itu, 1.000 investor sudah menolak. Dia berkali-kali mencoba itu resep bumbu kentangnya itu dari 11 bumbu rahasia. Sesudah dapat, dia mau pasarin ke investor untuk dia bisa kembangkan bisnisnya, ditolak berkali-kali. Tetapi sampai satu saat dia berhasil dengan bisnis KFC-nya. Begitu banyak. Thomas Alva Edison, pencipta lampu yang saat ini kita bisa nikmati, 1.000 kali mengalami kegagalan-kegagalan saat dia mencoba menyempurnakan bola lampu. Tapi sampai akhirnya dia berhasil dan kita bisa menikmati karyanya sampai saat ini. Jadi begitu banyak kegagalan terjadi. Kalau saat ini kita mungkin mengalami kegagalan, mungkin sebelum seberapa. Tapi jangan putus asa, ayo get up dan bangkit kembali. Amin. Yang pertama tadi adalah akui kegagalan kita. Kedua, get up, bangkit kembali. Dan yang ketiga adalah get smart. Get smart. Wah, apa tuh get smart? Bersikap pintar dalam menghadapi kegagalan. Bagaimana kita bisa bersikap pintar dalam menghadapi kegagalan? Mungkin saat-saat kita menghadapi kegagalan itu kita udah buntu, otak kita udah buntu. Kayaknya mungkin putus asa, udah males lah, menyerah lah. Tetapi get smart. Bersikap pintar dalam menghadapi kegagalan. Apa maksudnya? Smart bukan berarti kita mengandalkan kepintaran manusia. Tetapi smart is about honoring God and trusting God more and more. Jadi bagaimana kita belajar untuk honoring God, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, mempercayakan pada Tuhan, dan trusting God lebih lagi. Honoring God, jadi menghormati Tuhan dan mempercayakan pada Tuhan lebih lagi di balik kegagalan itu. Bisa nggak? Saat kita gagal, ayo get smart. Lebih cerdas. Bukan mengandalkan kecerdasan kita, tapi bagaimana kita menghargai, menghormati Tuhan, dan mempercayakan pada Tuhan lebih lagi. Seringkali kalau kita gagal, malah kita menyalahkan Tuhan. Malah kita nggak mempercaya pada Tuhan. Ada di situlah kuncinya. Saat kita gagal, ayo get smart. Malah kita harus lebih percaya lagi sama Tuhan. Karena Roma 8:28 apa katakan? Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala sesuatu. Dalam keberhasilan maupun dalam kegagalan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi semua yang mengasihinya, bagi semua yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi Allah bekerja dalam segala sesuatu. Bagaimana caranya untuk kita get smart, honoring God? Yang pertama, robah pola pikir kita. Robah pola pikir kita. Seringkali kita melihat secara horizontal, ya, horizontal dan vertikal kan. Seringkali kita melihat secara horizontal. Saat kita gagal, kita melihat secara horizontal, eye to eye problem. Hanya berdasarkan melihat secara strategi dan pikiran manusia. Itu akan susah. Kalau kita mau berhasil, saat kita gagal, ah, pikiran kita terbatas. Strategi manusia itu terbatas. Kalau kita hanya mengandalkan pikiran dan strategi manusia, itu kita akan tetap di situ-situ-situ lagi dan mungkin akan gagal lagi. Tapi bagaimana kita merubah pola pikir kita dan pola pandang kita secara vertikal, melihat dari sudut pandang Tuhan. Melihat dari sudut pandang Tuhan, meresponi kegagalan itu dengan iman kepada Tuhan. Dari sudut pandang Tuhan, meresponi kegagalan dengan iman. Nggak mudah, tapi Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan tuh sanggup mengerjakan segala sesuatu jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Mungkin kita berdoa, tapi Tuhan tuh sanggup mengerjakan lebih banyak lagi daripada apa yang kita doakan. Tuhan kita sanggup melakukan lebih lagi daripada apa yang kita doakan atau pikirkan sekalipun. Makanya get smart saat kita gagal atau melakukan kesalahan. Dalam arti mempercayakan Tuhan kita lebih lagi, menaruh iman kita pada Tuhan lebih lagi. Karena kita Tuhan kita sanggup. Sanggup mengubah kegagalan menjadi satu kemenangan. Sanggup mengubah kegagalan menjadi satu keberhasilan. Kalau kita melihat pesawat tuh, pesawat terbang, kalau kita melihat dari jauh, Pasti kita melihat pesawat terbang itu kecil. Tapi coba kita deketin pesawat itu. Kita dekat dari dekat, kita melihat pesawat itu besar sekali bang, sanggup mengangkut ratusan orang di dalamnya. Itulah. Kalau kita melihat dari jauh, wah, pesawat itu kecil, kayak mainan. Tapi saat kita mendekat, oh pesawat ini besar sekali, sanggup mengangkut ratusan orang di dalamnya. Demikian juga saat kita mendekat pada Tuhan, saat kita gagal, jangan jauh dari Tuhan. Kalau kita semakin mendekat pada Tuhan, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang besar. Allah yang mampu melakukan segalanya. Allah yang mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam hidup kita. Bahkan mengubah kegagalan kita menjadi satu kemenangan dan keberhasilan. Mendekat pada Tuhan sehingga kita bisa melihat Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kecil, tapi Tuhan yang besar. Tuhan yang besar yang sanggup mengatasi segalanya dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah get smart, dekat dengan Tuhan, honoring and trusting God more than before. Hormati, percayakan hidup kita pada Tuhan lebih lagi. Saat kita gagal, Tuhan kita tuh tetap Allah yang besar, Allah yang bisa mengatasi kegagalan kita, yang mengubah kegagalan itu menjadi berkat, mengubah kegagalan itu menjadi satu kemenangan. Jadi, dan saat get smart ini juga berarti kita bisa menerima dan belajar. Ya, saat kita gagal, kita bisa menerima dan belajar. Banyak orang saat gagal, orang bukan bisa menerima dan belajar. Orang masih merasa malah frustasi. Malah frustasi dan trauma. Kegagalan itu menyebabkan orang frustasi dan trauma. Tapi get smart juga kita belajar menerima dan belajar dari kegagalan itu. Never stop learn. But because life never stop teaching. Kita tuh jangan pernah berhenti untuk belajar karena kehidupan kita itu gak pernah berhenti untuk mengajarkan. Jadi kegagalan itu tandanya kita harus belajar menerima dan belajar menerima, yaitu menerima ini adalah kesalahan kita, ini adalah kekurangan kita, kita masih harus belajar, kita harus masih harus mengandalkan Tuhan lebih lagi. Menerima. Kegagalan itu bukan identitas. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Saat kita gagal, ini bukan akhir dari segalanya. Tuhan akan mengizinkan kita untuk bangkit, bangkit, dan bangkit kembali. Kita mau belajar yuk satu dari kitab Yosua ya. Kita singkat aja. Ya, saya ceritakan sekilas. Kalau kalian baca ya di Yosua 7. Ya, Yosua ini orang yang bisa pernah mengalami namanya kesuksesan dan keberhasilan, tapi pernah mengalami juga namanya kegagalan. Makanya kalau di kitab Yosua tuh Tuhan seringkali bilang ya, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena nggak mudah loh bagi Yosua. Yosua itu mendampingi Musa selama 40 tahun mengembara di padang gurun. Saat pemimpinnya itu gagal masuk ke tanah perjanjian, Tuhan memerintahkan Yosua untuk menggantikan Musa. Mungkin Yosua melihat begitu banyak kegagalan-kegagalan-kegagalan dalam kehidupannya. Dia gentar hatinya, dia takut hatinya. Yosua itu pasti sangat takut gentar. Pemimpinku aja yang luar biasa ini, yang bisa mengubah, membelah nih laut nih, laut merah membelah, itu aja gagal masuk ke tanah perjanjian. Mungkin Yosua berpikir begitu, bagaimana dengan aku? Yosua itu tuh pembantunya Musa. Dia yang mendampingi Musa, dia pasti gentar, dia pasti takut. Aduh, pemimpinku aja gagal, apa gimana aku? Makanya Tuhan pertama kali saat memerintahkan Yosua untuk masuk ke tanah perjanjian, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hati kita ini harus dikuatkan dulu. Kalau enggak hati kita goyah nih, kita nggak bisa sanggup untuk bangkit, untuk melangkah. Nah, Yosua, Tuhan memimpin Yosua sampai bisa menduduki Yeriko. Ya, kalau kita baca kan, Yosua diberkati Tuhan luar biasa, kemenangan demi kemenangan Yosua raih sampai Yosua bisa berjalan melalui Sungai Yordan, Sungai Yordan terbelah dua juga dan masuk menduduki kota Yeriko memperoleh kemenangan yang Tuhan berikan. Wah, senang sekali Yosua, senang sekali Yosua. Dia mengalami satu kemenangan dalam Tuhan. Tetapi di Yosua pasal 7 kalau kalian baca ya, seringkali di saat-saat orang berhasil, di saat orang-orang mengalami kemenangan, itu orang mulai lupa. Ya, itulah hati-hati. Kalau kita sedang dalam keberhasilan, seringkali kita lupa. Lupa menanyakan Tuhan. Dan Yosua 7, di Yosua 7, Yosua di Yosua pasal 7, Yosua mengalami kegagalan. Dia mengalami kekalahan dari bangsa Ai. Karena apa? Karena dia lupa menanyakan pada Tuhan. Dia mengandalkan instruksi-instruksi atau kata-kata dari pasukannya. Dia lupa sehingga dia dipukul mundur oleh bangsa Ai. Dan juga ada dosa yang dilakukan oleh bangsa itu menyembunyikan harta-harta jarahan. Membuat Tuhan murka. Di pasal 7, Yosua kalah dan dikatakan bahwa Yosua mengoyakkan jubahnya dan sujud di hadapan Tuhan. Saat Yosua gagal, saat Yosua mengalami kekalahan yang dilakukan apa pertama? Ya pertama, akui kekalahan, akui kegagalanmu, akui kesalahanmu. Dia koyakkan jubahnya, dia sujud di hadapan Tuhan, dia tanyakan, Tuhan kenapa aku bisa gagal, aku bisa kalah, bangsamu ini kalah. Dan Tuhan katakan, mereka sudah melakukan kesalahan. Seringkali kita nggak mau menanyakan pada Tuhan kenapa kita bisa salah, kenapa kita gagal. Dan Yosua melakukan itu. Akui kesalahan, bertobat. Dan yang kedua, get up, bangkit. Yosua bangkit. Sesudah menanyakan pada Tuhan, get up, bangkit. Yosua bangkit, Tuhan katakan di ayat 8, di pasal 8. Ayo kita baca yuk sama-sama Yosua 8 ayat 1 sampai 2. Ayo bisa dibuka, saya akan bacakan Yosua 8 ayat 1 sampai 2. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Ini sesudah Yosua mengalami kekalahannya di pasal 7. Tuhan katakan, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai, ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Ya, jadi, pertama Yosua lakukan, akui kesalahannya. Dia mengoyakkan jubahnya, dia sujud di hadapan Tuhan, dia minta ampun dari Tuhan. Tuhan menunjukkan kesalahan pasukannya yang menyembunyikan harta benda dari orang Ai, sehingga Tuhan murka, mereka bertobat. Dan kemudian get up, bangkit kembali. Tuhan teguhkan Yosua, janganlah takut, janganlah tawar hati. Bangkit kembali, jangan lemah, jangan tawar hati. Bangkit kembali karena Tuhan berserta kita. Bersiaplah dan majulah ke Ai. Aku serahkan kepadamu Raja Negeri Ai. Dan yang ketiga, get smart. Ikuti apa yang menjadi petunjuk-petunjuk Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Rubah pola pandang kita. Lihat dengan cara-cara Tuhan memandang kita. Dan ikuti minta hikmat dari Tuhan untuk strategi-strategi apa yang harus diatur. Tuhan berikan loh strategi-strategi ini pada Yosua. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota. Semua Tuhan atur. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota. Intai kota itu. Dan Yosua pura-pura kabur, pura-pura lari, dan orang-orang dari negeri Ai itu mengejar mereka. Dan saat kota itu kosong, ribuan pasukan Israel masuk menduduki kota Ai dan dibakar. Ada strategi-strategi tertentu. Get smart. Get smart. Be smart itu bukan mengandalkan kekuatan kita dan pemikiran kita. Be smart itu is working with God, not just watching God work for us. Jadi be smart itu bukan hanya kita berarti kita mengandalkan kepintaran kita, kekuatan kita. No. Be smart itu berarti kita bekerja dengan Tuhan. Andalkan Tuhan lebih lagi. Bukan hanya kita melihat Tuhan bekerja untuk kita. Tapi bagaimana kita berperan aktif, menaruh iman kita, mengandalkan Tuhan, dan minta hikmat dari Tuhan. Sehingga Tuhan memimpin setiap langkah-langkah hidup kita. Dan akhirnya Yosua di ayat 8 tampil sebagai pemenang. Mereka bisa mengalahkan bangsa Ai kembali. Ya, jadi tiga hal dalam mengatasi kegagalan, akui kegagalan kita. Yang kedua, get up, bangkit kembali, jangan berputus asa. Semua hamba-hamba Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan baik di Alkitab maupun orang-orang sukses saat ini gagal berkali-kali, tapi mereka tetap bangkit, bangkit, bangkit, get up. Karena Tuhan, firman Tuhan katakan, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi semua orang yang percaya padanya dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Tuhan ada sesuatu yang besar di balik kegagalan kita, ada sesuatu yang besar yang menanti kita di depan kita, asalkan kita mau bangkit dan percaya pada Tuhan. Dan yang ketiga, get smart. Honoring and trusting God more. Percayakan pada Tuhan dan minta hikmat Tuhan untuk menyusun strategi-strategi, langkah-langkah, bukan berdasarkan kepintaran manusia, tapi berdasarkan hikmat dari Tuhan. Karena itu perlu taruh roh takut akan Tuhan dan iman pada Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin. Jadi kita rindu di balik setiap kegagalan, Tuhan bisa mengubah kegagalan yang ada menjadi satu kemenangan dalam kehidupan kita. Jangan pernah berputus asa, semua pernah mengalami kegagalan. Musa, Petrus, David, Joseph, Daniel, semua hamba-hamba Tuhan mengalami kegagalan. Bahkan Joshua sekalipun. Tapi Tuhan ingatkan pada kita semua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayo get up, bangkit kembali, dan get smart. Andalkan Tuhan, percayakan Tuhan lebih lagi dan setiap tahap kehidupan kita. Tuhan berserta kita. Dan Tuhan akan izinkan kita untuk bangkit sebagai pemenang. Ingat, dalam setiap kelemahan kita, disitulah kuasa Kristus turun menaungi kita. Lebih suka kita bermegah dalam kelemahan kita, supaya kuasa Kristus turun menaungi kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, itu satu firman-Mu Tuhan. Dia mengingatkan kami Tuhan bahwa kami semua anak-anak-Mu pernah merasakan kegagalan Tuhan. Dan kegagalan adalah satu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan kami semua Tuhan. Tapi kegagalan adalah bukan akhir dari segalanya. Selalu ada jalan keluar dari setiap permasalahan. Selalu ada jalan kebangkitan dalam setiap kegagalan, kemenangan dalam setiap kegagalan. Dan kami mau belajar untuk bisa berbesar hati mengakui setiap kesalahan kami, kelalaian kami, ketidakmampuan kami, ketidaksempurnaan kami, atau kesombongan kami, atau apapun yang membuat kami lalai, kami salah, kami gagal, Tuhan. Ampuni kami, kami mau berbalik pada jalan-jalan-Mu, Tuhan, dan bertobat mengakui setiap kesalahan-Mu. Kesalahan kami Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Engkau Allah yang selalu membuka tangan-Mu lebar-lebar untuk menerima kami apa adanya Tuhan. Untuk kami boleh dibangkitkan dan dipulihkan kembali. Bapa, kami juga mau terus bangkit Tuhan, tampil menjadi pemenang Tuhan. Terus semangat, terus melangkah dalam Tuhan. Engkau yang menegakkan, memimpin kami, memberikan kekuatan untuk kami tegak berdiri, melangkah maju. Dan dibalik setiap kegagalan, kami akan tampil sebagai pemenang untuk menunjukkan bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Kasih anugerah-Mu berlimpah dalam kehidupan kami. Dalam kelemahanlah kami mau bermegah dalam kelemahan kami. Karena dalam kelemahanlah kuasa Kristus turun menaungi kami. Kami mau persembahkan setiap keberhasilan, kemenangan yang Kau izinkan untuk kami alami Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau get smart Tuhan. Kami mau belajar mempercayakan, menghormati Tuhan, dan mengandalkan Kau lebih lagi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap kelemahan kami, dalam setiap kegagalan kami pun Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk honoring You more, trusting You more Tuhan. Mengandalkan Engkau lebih lagi Tuhan, menaruh iman kami pada Engkau lebih lagi, melihat setiap hal terjadi dari sudut pandang Engkau. Kalau Engkau mempunyai rencana yang baik, rencana yang ajaib bagi kami semua yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Engkau akan memberikan kami kemampuan, hikmat, kekuatan yang berasal dari Tuhan saja, sehingga kami bisa melalui semuanya Tuhan dalam petunjuk, perkenanan, dan kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan, pimpin kami untuk mengaplikasikannya, menjadikan firman-Mu ini remah dalam kehidupan kami di mana-mana saat-saat kami lemah dan tidak berdaya, saat kami mungkin merasa putus asa dan tidak berdaya, tapi kami tahu Tuhan, kami bisa tetap kuat dan semangat, karena kami, firman-Mu yang menguatkan kami, karena kami tahu Engkau Allah yang berserta kami, tidak akan pernah meninggalkan kami sekalipun, Engkau tetap setia Tuhan Yesus, walaupun kami tidak setia, Engkau tetap setia dan terus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan bisa mengubah kegagalan, kelemahan kami menjadi satu kemenangan untuk kemuliaan nama Tuhan. In Jesus' name we pray, haleluya, amin, amin, dan amin. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Amin.